Yes guys, my name is Frost Diamond. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal menuhi request kalian untuk membuat sebuah shovel dewa yang ada di Minecraft guys. Dan ini beneran keren dan beneran nyata bisa dibikin di Minecraft guys. Dan aku bakal ngasih tahu kalian gimana cara bikinnya guys. Tapi kalian janji bakal jangan pernah skip video kita guys ya. Dan kita mau ngingetin lagi sekali buat kalian, buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita ini karena semua itu gratis. Jadi apa yang tunggu, subscribe dan like sekarang juga, join Frost Team karena kita yang paling solid guys. Nggak ada ruginya kalian subscribe, semua itu gratis guys. Dan ini mapnya sedih banget guys. Bapak gila gak bisa game mode survival. Bapak gila cuma bisa mode spektator. Mungkin nanti pak, waduh ini bapak gila jadi hantu. Ini bapak gila di mana guys? Ini bapak gila di mana nih? Oke guys, semoga kita masuk servernya kita bisa langsung melihat bapak gila guys. There we go. Kita bakal langsung saja created by Nico the Pro. Jadi kita bakal langsung bikin shovelnya guys. Oh my goodness. Jadi kita bakal langsung saja, ini dia crafting shovelnya itu caranya seperti ini. Mereng ke kanan, mereng ke kanan, mereng ke kiri, dan jadilah sebuah hashtag shovel level 1 guys. Ini masih shovel belum dewa, ini masih shovel gembel. Bapak gila coba pak. Wah, coba pak kasih gua barang-barang pak. Oke guys, kita bakal cari-cari ini. Semoga ini gak hancur guys. Wah, hancur langsung. Oke, jadi kita bakal crafting banyak aja. Ini kanan kayak gini. Dan ini kayak gini satu aja. Dan kita bakal langsung kayak gini guys. Nah, kita bakal bikin banyak saja biar nanti gak bolak-balik guys. Dan kayak gini jadi satu lagi. Dan satu dua. Dan kita bakal langsung jebretos guys. Dan kita sudah mempunyai 3 buah pickaxe. Jadi cara itu kita bakal langsung saja cari bahan-bahannya. Dan kita bakal mencari resepnya guys. Waduh, berak bapak gila mana ini. Berak bapak gila mana ini. Kita udah punya banyak sekali pickaxe yang oke, udah habis. Kita mendapatkan resep baru guys. Wow. Kita menggunakan 9 buah ini, apa namanya, stick ya. Jadi kita bakal taruh aja langsung. Bapak gila mana nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, langsung jadi jebretos. Oke, kita sudah punya ini. Terus kita disuruh bikin apa nih. Wah, di mana ini guys? Kok ngebug ini di mana guys? Oke guys, kita nggak tahu ya. Kita disuruh kemana? Ini kita udah ngecrafting bukannya? Terus mana kotaknya? Wah, hilang guys. Coba ya kita bakal serat. Oke, tadi jadi apa? Oh nih. Oke, kita mendapatkan 1 buah oak planks guys. Mungkin kita disuruh bikin craftingnya kah? Kita nggak tahu guys. Kita bakal coba ya kayak gini ya. Kita bakal kayak gini. Serat. Iya loh. Iya. Oh iya loh, shovel 10 dolar guys. Luar biasa sekali. Oke, kita bakal lihat ini bisa ngapain. Ini bisa menghasilkan grass, mushroom item, wheat, dan frozen wood guys. Oke, bapak gila, wither clear bapak gila. Dan ini guys, set. Oh iya bisa. Kita mencari wheat dulu guys. Kita bakal cari, udah hancur guys. No, cepat sekali hancurnya guys. Oke, kita harus bikin banyak sekali kayak gini ya. Dan ini dia. Ini mungkin kita bakal game mode aja, tapi ini kelamaan guys. Oke guys, kita coba game mode. Siapa tahu bisa guys. Game mode kreatif. Oke, wah nggak bisa. Wah bisa. Wah, kita bakal game mode kreatif aja guys. Biar cepet ya, jadi kita nggak lama guys. Nah kayak gini kita bakal crafting. Wala. Dan kita bakal crafting lagi. Wala. Wah, banyak sekali kita dapat. Oke, udah nggak bisa lagi ya. Dan kita bakal crafting aja. Sticknya ini banyakin aja ya guys. Jadi kita nggak perlu bolak-balik belek coy. Jadi kita langsung jebret selesai gitu. Nah, jadi ini dia. Kita bakal bikin gininya. Apa namanya, crafting table-nya. Kok crafting table. Ini juga wheat-nya perlu guys. Karena kita harus masak nanti ya. Dan di sini itu kita perlu gini, membuat sebuah pickaxe guys. Kok pickaxe, shovel. Nah, shovelnya ini dia. Kita bakal copy lagi shovelnya menjadi mungkin 10. 1, 2, 3, 4, 4 ya. Dan kita bakal game mode kreatif lagi. Dan kita bakal langsung nyari beras sudah. Terus kita disuruh mencari sebuah gini guys. Apa namanya, mushroom. Mana mushroom ini, taruh dulu. Nah, taruh dulu semua. Grow and get wooden shovel. You need to gather bone meal to make grow. Oke, kita disuruh mencari bone meal guys. Jadi cara mencari bone meal tuh kalian harus menghancurkan ini. Kita bakal game mode adventure lagi. Dan kita bakal langsung sikat semua ini guys. Nah kayak gini ya. Wah ini kah? Bener kah? Wah kita kurang tahu guys. Oke, yang ini guys. Jadi ini tuh menumbuhkan bone meal coy. Oke, ini dia. Oh iya, dia menemukan sebuah bone meal, coy. Dan kita bakal langsung ambil-ambil saja bone mealnya sampai benar-benar habis, coy. Jadi kita bakal langsung ya, kita bakal banyakin aja punya bone meal, baru kita bakal crafting yang lainnya, guys. Karena di sini masih banyak sekali. Pokoknya kalian kasih tahu Frost Diamond, kalian komentar setelah bikin shovel dewa, kita bakal membuat apa lagi, coy. Wow, kita punya banyak ya bone meal sampai 64 nih. Langsung panen, coy. Gas keun. Oke, guys, kita udah punya 30, mungkin udah cukup, dan kita bakal kembali lagi dan kita bakal langsung saja tumbuhkan ini juga jebretos, dan kita bakal wow, kita mendapatkan sebuah ini, coy. Oke, kita bakal langsung saja dan kita bakal tanam lagi, tanam. Mungkin Bapak Gila bisa ngasih bone meal. Oh, kayaknya nggak bisa, guys. Bapak Gila spekator, guys. Coba cari gini, Pak. Apa namanya? Yang tempat-tempat rahasia, siapa tahu ada Bapak Gila. Dan ini dia, kita bakal mendapatkan banyak ini, wheat ya. Dan kita kenapa nggak dapat resep baru, guys? Oke, dan kita disuruh membuat frozen wood. Tapi namanya frozen wood itu yang mana, guys? Kita nggak tahu ya. Coba kita bakal coba bikin frozen wood, guys. Ini kayaknya udah ngebug deh, gara-gara kita game mode survival, guys. Oke, kita juga nggak tahu, tapi bodo amat ya. Coba kita bakal giniin aja. Wah, ini langsung hancur terkena itu. Oke, tapi nggak apa-apa, kita bakal langsung saja ini, guys. Kita udah punya ini, kita udah punya banyak ya. Terus coba kita bakal crafting menjadi wooden craft wood, guys. Coba ya kayak gini ya, semoga ini mau, coy. Wow. Wow, satu lagi kah? Wah, nggak bisa, guys. Oke, kita bakal baca. Oh, aku tahu, guys. Aku lupa, guys. Jadi ini tuh bisa dilempar dan ini menjadi wood, guys. Nah, kayak gini ya. Coba ya, serat. Wah, kok nggak bisa? Wow, oh my goodness. Coba kita bakal potong, guys. Potong shovelnya. Wah, bisa. Bisa dipotong, guys. Kita bakal ambil dan voila. Wah, kita mendapatkan resep membuat shovel warna biru, coy. Kita bakal ambil kayak gini. Terus kita bakal taruh ini dan jadilah sebuah shovel warna $100, guys. Kita bisa membunuh Cyan Wolf. Dan ini dia, kita kayaknya game mode kreatif lagi deh. Ini kita udah gak perlu, guys. Kita gak perlu. Ini kita bakal buang saja. Ini udah gak perlu. Ini mungkin udah gak perlu lagi. Kita cuman perlu ini aja nih. Nah, ini ya, ini dia. Dan kita bakal langsung saja ini dibuang aja udah, karena ini udah gak perlu kayaknya. Ini juga. Karena kita yang perlunya itu yang penting-penting aja. Nah, ini juga ini. Ini kita harus punya banyak shovelnya dulu nih. Nah, ini ya, ini kayaknya satu aja udah cukup. Nah, ini dibuang aja. Ini dia shovel birunya. Bone mealnya mungkin masih perlu. Ini kayaknya udah gak perlu, coy. Karena kita udah gak perlu wheat lagi, karena kita udah punya wheatnya gitu. Oke, guys, sebelum kita lanjutkan lagi, guys, kita mengingatkan lagi sekali buat kalian, buat yang belum subscribe, silahkan ya subscribe dan like dulu video kita, link karena semua itu gratis. Jadi bakal tunggu subscribe dan like sekarang juga. Join Frost Team karena kita yang paling solid, guys. Enggak ada ruginya kalian subscribe, semua itu gratis. Nah, kita disuruh membunuh Cyan Concrete Powder, Light Blue Concrete Powder, dan Red Mushroom, guys. Red Mushroom itu yang ini kah? Oh, yang ini, guys. Red mushroom itu yang ini, coy. Tapi pakai apa? Pakai apa gitu? Kaleng-kaleng, guys. Oke, guys, kita bakal red mushroomnya kita bakal ambil. Ini dia. Wah, kita mendapatkan resep kah? Wah, kita nggak tahu, guys. Kita udah punya 25 red mushroom, tapi kita bakal cari banyak aja. Oke, kita udah punya 35 ya. Dan terus kita bakal cari blue powder ini kah? Oh iya, ini, guys, kita bakal ambil banyak. Oke, guys, kita dapat resep. Jadi resep yang baru kayak gini, guys. Ini udah nggak dipakai ya. Jadi yang kita udah nggak pakai, kita nggak bakal pakai. Nah, kita mencari 9 ini, guys. Nah, ini dia 9 ini. Oke, udah cukup ya. Dan kita udah punya 15. Nah, kita tinggal copy aja gitu. Jadi ini gampang sekali. Jadi resepnya itu kita disuruh bikin ini. Jadi caranya bikin tuh kalian tinggal lingkarin aja, guys. Nah, kayak gini ya. Dan sudah. Oke, kita sudah punya satu. Dan kita bakal simpen yang ini. Cyan Concrete nih perlu. Jadi kita bakal simpen. Ini udah nggak perlu lagi nih. Nah, ini udah nggak perlu lagi. Jadi kita kurang satu, guys. Nah, yang ini udah. Mungkin yang ini. Nah, yang ini, guys. Yang ini belum ya. Kita bakal ambil dulu. Wow, kita dapat resep lagi. Wow, mantap jiwa sekali. Kita punya. Wah, ini sama. Sama, tapi bedanya ini warnanya beda, guys. Oke, jadi kita bakal sikat saja 9 sudah. Dan kita bakal kembali lagi. Dan kita bakal langsung crafting, coy. Nah, craftingnya kayak gini. Serat. Oke, jadilah sudah. Like concrete wool. Oke, jadi kita bakal game mode kreatif lagi. Dan kita bakal copy dulu. Jadi 64 mungkin sudah cukup. 64 sudah cukup. Dan ini kayaknya perlu. Ini shovelnya mungkin satu aja, guys. Karena ini kayaknya udah gak dicari lagi deh. Nah, ini udah. Kita bakal lihat resepnya dulu nih. Set, wah. Ini, guys, kita disuruh nge-crit ini. Sat. Oh iya, kita disuruh nge-crit, guys. Wah, kita belum punya yang out nih. Oke, jadi kita bakal crit dulu. Caranya tuh kayak gini dan kayak gini, guys. Oke, jadilah satu buah blue concrete, guys. Luar biasa sekali. Dan setelah ini kita bakal bikin yang crafting table-nya, guys. Jadi cara bikin crafting table-nya itu kalian di copy aja ini. Jadi kita udah punya ini dan kita bakal langsung saja bikin coy. Jadi cara bikin itu gampang. Kalian tinggal gini dan terus kalian taruh widthnya di sini dan satu buah konkrit guys. Wala 5x5 crafting unlocked guys. Mana crafting table gua? Woi, crafting table gua mana nih? Wah, enggak ada guys. Oh, ini. Oh iya loh. Oh iya guys, kita dapat crafting table guys. Tapi resep selanjutnya mana? Mana resep selanjutnya buat gua? Wah parah nih mapnya guys. Parah mapnya yang gak ngasih tahu kita yang selanjutnya guys. Shovel level 100 kita sudah selesai. Dan selanjutnya kita ngapain nih? Kita belum dapat resep nih. Wah parah nih guys. Kita belum mendapatkan resep sama sekali guys. Oke. Di sini ada tombol ya. My YouTube channel. Oke, bukan. Woi Niko, bantu gua. Wah ini yang terakhir nih, gimana caranya guys? Kita sudah mendapatkan ini, tapi kita di next stepnya kita gak tahu disuruh ngapain guys. Oke guys, jadi kita lupa buat crafting yang ini guys. Coba ya kita. Oke, kita punya mushroom tapi kita lupa pakai guys. Nah, kita sudah dapat guys. Oke, kita disuruh pakai ini. Tapi resepnya mana? Mana? Check in your inventory. Oke, crafting resepnya ada di inventory kita. Tapi di mana? Di mana resepnya? Kasih tahu gua resepnya di mana, wey? Enggak ada, wey. Wah parah, guys. Wah, ini next resepnya enggak ada, coy. Terus kita gimana cara bikinnya, guys? Wah, parah. Jadi kita coba bakal ke sebelah sini ya. Kita perlu bone meal, guys. Bone meal. Nah, ini dia bone meal. Dan kita bakal langsung saja crafting. Dan kita bakal game mode adventure mungkin, guys. Gara-gara kita pakai ini ya. Coba kita nggak ada check your inventory. 5 crafting recipe. Oke. Kita nggak punya sebuah crafting table lagi, guys. Coba kita bakal pakai ini ya. Kita bakal coba crafting, guys. Oke, guys. Jadi caranya itu kayak gini, guys. Terus kita bakal taruh bone meal. Semoga ini bisa. Coba lihat babi gila kayak gimana itu babi gila. Dan ini dia, kita bakal coba buat kayak gini guys. Nah resepnya kayak gini ya, kayak gini, terus kayak gini. Apakah bisa? Set dan gak ada yang terjadi guys. Wah gimana ceritanya guys? Oke guys, jadi kita belum punya craftingnya. Coba kita bakal gini lagi guys. Serat. Oke, kita belum mendapatkan craftingnya guys. Mana nih resep craftingnya? Kita gak dapet coy. Wah ini gimana ceritanya? Wah parah guys. Kita belum punya resepnya coy. Wah kita stuck ini guys. Ini gimana ceritanya dah? Wah kita gak punya crafting guys. No. Kita gak punya craftingnya. Terus sekarang gimana ceritanya? Kita gak punya craftingnya. Waduh parah ini guys. Parah sih ini sih. Kita udah gak punya apa-apa lagi nih. Kita gak punya craftingnya lagi guys. Coba kita bakal cangkul-cangkul di sini kah? Inikah craftingnya kah? Wah udah gak bisa ini guys. Coba kita bakal. Wah ini stuck guys. Coba kalian komentar ini gimana ceritanya guys. Apakah gara-gara Frost Diamond game mode kreatif guys. Wah. Oh kayak gitu. Oh jadi ini belum selesai guys. Tapi ini kita udah gak perlu lagi. Coba kita bakal ke sebelah sini. Magical Frozen. Oke guys, jadi coba kita bakal hancurkan aja semua. Ini kayaknya harus dihancurkan semua deh baru bisa ya. Jadi kita bakal hancurkan saja. Dan map ini udah ngebug guys. Dan wala benar sekali guys. Wala. Coba kita bakal sekali lagi bikin mushroomnya guys. Kita udah bikin crafting table tapi kita belum punya mushroomnya coy. Wah gimana ceritanya? Tapi kita sebenarnya udah punya, tapi ini mana resepnya? Jadi ini biasanya dikasih resep coy, tapi resepnya hilang coy. Wah parah guys. Ini resepnya hilang kemana guys? Wah ini parah guys. Maafnya guys, harusnya kita ngelilingin ini dapat resep guys, tapi ini nggak dapat resepnya guys. Kita cuma sampai shovel yang $10,000, yang $100 guys. No guys. Oke guys, kita bakal ke map kita dan kita bakal ngobrol sama Baba Gila dulu guys. Pak, Baba Gila. Wah parah guys, ternyata tadi itu shovelnya itu resepnya lu yang bawa pak. Lu yang dapat pak. Karena kita satu map itu berdua pak. Yang dapat itu Baba Gila guys. Wah gimana ceritanya guys, Baba Gila kayak mode spektator terus yang dapat Baba Gila jadi kita nggak bisa resepnya guys. Nah parah sekali ya. Dan ya pak, gimana kalau kita sekarang build battle aja pak, biar video nggak terlalu cepat juga pak. Oke guys, kita bakal build battle. Baba Gila bikin shovel, Frost Diamond bikin shovel, dan kalian komentar nanti siapa buildnya paling bagus guys. Dan sebelum itu kita mau ngitung lagi sekali buat kalian, buat yang belum subscribe silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita ini karena semua itu gratis. Jadi jangan nunggu, subscribe dan like sekarang juga. Join First Team karena kita yang paling solid guys, nggak ada ruginya kalian subscribe, semua itu gratis guys. Oke guys, ini dia shovelnya. Kita bakal lihat. Wow, ini kayaknya susah guys, tapi kita bakal berusaha buat shovel yang sangat keren. Kita bakal pakai, wah ini banyak sekali blok-blok yang baru guys. Frost Diamond sampai bingung nih. Kita bakal pakai yang ini, terus yang banyak sekali nih. Banyak sekali nih yang baru-baru. Wah Frost Diamond baru tahu nih guys. Serat. Oke guys, kita bakal lihat. Oke, kayaknya itu bentuk U kayak gini ya. Serat. Nah, kayak gini baru Frost Diamond bakal lihat lagi guys. Nah, Serat-serat, oh kayak gini. Wah ini sama kayak bikin pedang guys. Oh iya kayak gini. Terus kita bakal cari lagi, lihat-lihat. Oke jadi tengah-tengahnya ada kayak gininya. Dan kita bakal lihat lagi guys. Wah ini sih keren, keren banget guys. Kita bakal hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guys. Dan selanjutnya kita bakal samain pakai yang ini. Nah kayak gini ya. Jadi ini dia shovel Frost Diamond dan Bapak Gilinos. Nanti kalian komentar siapa shovelnya yang lebih bagus guys. Wah ini kayaknya Frost Diamond bakal kalah deh. Frost Diamond salah make woodnya guys. Ini Frost Diamond pakai yang jelekan guys. Tapi gak apa-apa, tapi gak apa-apa. Frost Diamond bakal sekuat tenaga buat menangin kompetisi ini dan mengalahkan Bapak Gembel coy. Nah kayak gini. Dan terus kita bakal bikin diamondnya guys. Nah diamondnya ini lumayan keren. Jadi diamondnya kita bakal bikin simple aja. Kita bakal lihat dulu guys. Nah kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi kita bakal bikinnya kayak gini, serat-serat, kayak gini ya, membentuk jajaran genjang. Nah kayak gini ya, ini udah, kita bakal langsung ke sini guys. Nah kayak gini kurang lebih, dan kita bakal lihat lagi guys, oh bener ya, itu kayaknya jajaran genjangnya sekitar 1, 2, 3, baru langsung jebret, 1, 2, 3, baru jebret. Nah kayak gini guys, nah kayak gini ya, 1, 2, dan satu lagi guys, dan tiga. Nah baru ini satu lagi dan baru di jebret. Nah kayak gini kurang lebih. Nah jadi ini udah kurang lebih hampir jadi. Ini dilancipin atau enggak ya, kita kurang tahu. Oh enggak dilancipin. Nah yang terakhir kita bakal pasang ininya coy. Nah ini ya, ini diamond aja taruh di tengah-tengahnya nih. Nah kayak gini dan kayak gini dan satu lagi dan jebret, sudah selesai. Dan terus kita bakal taruh konkretnya kayak gini. Nah kayak gini ya, dan sudah jadi guys. Wow wow wow, Frost Diamond udah jadi pak. Ayo pak, penilaian pak. Wah Bapak Gila mana nih. Wah si Gila udah jadi cepet sekali guys. Nggak seperti membuat pedang guys. Kita membuat pedang lama ya, tapi kita kali ini membuat shovel langsung jadi guys. Oke pak, gimana pak, udah selesai pak? Wah kenapa aku baru nyadar kalau Bapak Gila jadi setip. Wah bentar pak, ini kenapa lu hancurin? Ini kenapa Bapak Gila ini gembel sekali pak. Jangan Bapak Gila, ini udah selesai Bapak Gila. Wah tuh Bapak Gila, Bapak Gila gimana kalau kita penilaian pak? Oke guys, kita bakal ke tempat Bapak Gila. Mana pak, punya lu Bapak Gila? Oke guys, jadi punya Bapak Gila ini. Coba kalian komentar 1-100 Bapak Gila dapat nilai berapa Bapak Gila ya. Dan ayo pak ke tempat Frost Diamond sekarang. Nah jadi tempat punya Frost Diamond itu seperti ini. Coba kalian komentar 1-100 Frost Diamond dapat nilai berapa guys. Wah ini jelas beda ya, Bapak Gila seperti itu, Frost Diamond seperti ini. Dan kalian komentar siapa juaranya. Dan ini Bapak Gila gembel sekali deh. Wah ini makin lama makin gila, Bapak Gila jadi setip guys. Ini Bapak Gila kalau jadi setip makin gila. Oke guys, dan mungkin segini dulu episode kali ini guys. Karena Bapak Gila makin gila dan kita bekal penutupan. Oke guys, mungkin sekian dulu episode guys. Sekarang kita juga menyelesaikan misi kita untuk membuat sebuah shovel, knob dan pro. Terima kasih buat kalian yang sudah nyariin kita guys. Dan misalnya kalian ada saran lain, kalian tinggal komentar sebanyak-banyaknya di komentar. Dan misalnya kalian gak ketawa, kalian bisa pakai skin tawa. And that's my Bruce. Bye-bye.